Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita. Bab bayanu fadilati husnil khuluq. Bab keterangan tentang keutamaan akhlak yang bagus. Baik. Wa Nabi Sa'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqa as-sartarun al-mutashaddiqun al-mutabayhiqun rawahul bayhaqi fi syu'abil iman wa litirmidhi nahuhu an Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahabbakum ilayya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya nanti di hari kiamat dari majlisku adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Barakallahu fiik. Akhlak-akhlak mulia ada padanya, lapang dada, penyayang, pengasih, penyabar, dermawan, taib. Dan semua taib. Sifat-sifat mulia dan agung ada padanya. Maka siapa yang memiliki akhlak karimah, maka dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah. Wa inna abghadakum ilayya dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh tempatnya dari aku nanti di hari kiamat masawi'ukum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya. Siapa itu? As-sartharun al-mutashaddiqun al-mutafayhiqun. Karena ada syarahnya ini as-sartharun al-mutashaddiqun al-mutafayhiqun. Qala syarih habidahullah fi awal al-hadith al-hathu ala husnil khuluq. Awal potongan hadis ini adalah dorongan untuk kita semua berakhlak mulia, berakhlak bagus dalam bermuamalah, dalam berkata-kata, dalam bertingkah. Barakallahu fikum. Akhlak dia kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, akhlaknya kepada sesama. Wa qawluhu ahasinukum, yakni jamu hasan, jamak dari kata-kata hasan, ai hasanul khuluq, yani orang yang paling bagus akhlaknya. Huwalladzi yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu manziluhu yaumal qiyamati qariban min manzilir rasul, dan tempatnya nanti di hari kiamat dekat dengan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul khuluqi mizatun 'azimatun imtanna Allah biha 'ala man yasha. Husnul khuluq, akhlak yang bagus, mizah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, pemberian yang sangat agung yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Akhlak ini dibagi menjadi dua, barakallahu fikum. Ada akhlak yang merupakan tabii. Baik. Akhlak tabii, dari sejak lahir dia sudah membawa sifat-sifat mulia ini terus sampai besar dewasa dia, bahkan sampai mati membawa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ika khaslatan yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Taib. Rasulullah mengatakan pada salah seorang sahabatnya, ada pada engkau dua akhlak mulia agung. Taib. Yang Allah SWT sangat mencintainya. Barakallahu fikum. Al-hilmu wal-anah. Kelembutan dan kehati-hatian. Lembut perangainya, enak diajak bicara, enak diajak muamalah, tidak kasar, tidak arogan. Barakallahu fikum. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini sesuatu yang aku buat atau sesuatu yang Allah SWT jabalani Allahu alaihima? Apakah ini sesuatu yang aku usahakan atau memang ini yang Allah berikan kepada aku dari sejak lahir? Kata Rasulullah, bahkan inilah yang Allah tetapkan engkau untuk engkau dari sejak engkau lahir. Barakallahu fikum. Dan ada juga akhlak-akhlak yang bisa diusahakan, diupayakan. Barakallahu fikum. Dan akhlak, kebiasaan itu bisa dirubah dan bisa berubah. Dari yang baik menjadi buruk, dari buruk menjadi yang baik. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang minta untuk dinasihati, qala usini, qala la taghdab. Jangan marah. Qala usini, qala la taghdab. Qala usini, qala la taghdab. Faraddada miralan qala la taghdab. Diulang terus pertanyaan itu atau permintaan itu. Tetap jawabannya Rasulullah satu, jangan marah. Jadilah engkau orang penyabar, ta'ani, hati-hati. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa bisa dirubah. Perangai suka marah ini bisa dirubah menjadi, barakallahu fikum, penyabar. Baik. Kemudian at-ta'ani kondisi seseorang yang tidak serampangan, tidak apa istilahnya, at-ta'ani ya kehati-hatian, yakni sebelum memutuskan sesuatu, sebelum menentukan sesuatu, sebelum bersikap, sebelum berbicara, ya ta'anna, ada sifat kehati-hatian. Barakallahu fikum. Jadi sifat itu ada memang Allah SWT berikan, anugerahkan kepada seorang. Ada juga yang memang anugerah tapi ada usaha dari dia untuk, barakallahu fikum, berlaku baik. Orang yang senantiasa bergaul dengan orang yang pemurah, dia juga insya Allah akan menjadi pemurah, gampang memberi, suka berbagi. Baik. Akhlak ini barakallahu fikum bisa menjangkit. Barakallahu fikum bisa berpindah. Ayah hasanul khuluq huwa alladhi yuhibbuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakunu manziluhu yaumal qiyamati qariban min manzilir rasul alaihi salatu wasalam. Tempatnya nanti dekat dengan tempatnya Rasulullah di hari kiamat. Wa husnul khuluqi miza 'azima. Baik. Keistimewaan yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Min ibad dari hamba-hambanya. Oleh hada madahallahu ta'ala nabiyahu faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itu Allah memuji Rasulnya dengan akhlak budi pekerti yang sangat agung. Kata Allah, wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Barakallahu fikum. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, mereka sudah memberinya gelar-gelar keistimewaan. Barakallahu fikum. Al-Amin. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Mereka sangat paham tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala ta'ala fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik, untuk engkau berlaku lembut terhadap mereka, para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau faddan, yakni lisanmu ini tajam, barakallahu fikum, gampang dan mudah menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Barakallahu fikum, kasar, ghalizul qalbi, keras hati. Seandainya ini yang kau miliki, lam fadhu min haulik, orang-orang pun akan bubar meninggalkan engkau. Tidak ada yang mau dekat-dekat. Baik. Yang menjadikan mereka dekat dengan Rasulullah karena akhlak dan budi pekerti beliau alaihi salatu wasallam yang luar biasa. Baik. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam husnul khuluqi wa akmalan nasi khuluqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya dan paling sempurna akhlaknya. Wa huwa yuhibbu mahasinal akhlaq, dan beliau sangat mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Fabi hadzal hadtu ala husnil khuluq. Fabi hadza, yani fabi hadzal hadits, di hadis ini al hasb ala husnil khuluq. Dorongan anjuran untuk kita berakhlak mulia. Wa bayanu fadilati sahibi wa bayanu fadilati sahibihi, dan keterangan tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak mulia, yakni dicintai oleh Rasul dan dekat kedudukannya dengan Rasul. Wa huwa sifatun sifatu anbiya'illahi ta'ala wa auliya'ihi, dan ini merupakan sifat para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para walinya. Wa huwa ni'matun minallah yu'tiha liman yasha', dan akhlak ini adalah anugerah pemberian nikmat yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Walihada yang bagi lil abdi ayyuhassina akhlaqahu wa yurabbi nafsahu ala dhalik. Walihada, oleh karena itu semestinya bagi setiap hamba untuk dia memperbaiki akhlaknya. Ketika ada orang mengingatkan tentang kekurangannya, maka dia perbaiki. Barakallahu fikum. Kekurangannya dalam masalah akhlak ini, akhlak itu, dia berusaha untuk memperbaiki. Wa yurabbi nafsahu, dan dia mendidik dirinya, mentarbiah dirinya melalui pembiasaan-pembiasaan. Awalnya mungkin dia harus memaksa diri. Barakallahu fikum. Akan tetapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Barakallahu fikum, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Wa yu'awwiduha ala husnil khuluq. Dia ulangi, diulangi lagi sampai berulang-ulang, sampai menjadi kebiasaan husnul khuluq. Wa in kana aslul husnul khuluqi min Allah taala wal 'abdi yatasabbaba bi hadza. Wa in kana aslul husnul khuluq, walaupun asal dari akhlak bagus itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal 'abdi yatasabbaba fi hadza fa yatawadha'u wa yabdhulul ma'ruf wa yabdhulul ma'rufa wa yukhalita an-nasa bil jamili wal bishr. Bagi setiap hamba hendaknya dia menjadi sebab, barakallahu fikum, untuk dia memiliki akhlak-akhlak mulia. Fa yatawadha, maka dia hendaknya, barakallahu fikum, merendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Barakallahu fikum. Yatawadha wa yubdhilul ma'ruf wa yabdhulul ma'ruf, dan hendaknya dia memberikan, berbagi yang ma'ruf, hartakah, ilmukah, tenagakah, atau kedudukankah, dia memberikan kemanfaatan ya untuk saudara-saudaranya. Badlul ma'ruf wa yukhalitun nas bil jamili wal bishr. Baik, hendaknya dia yukhalitun nas, bergaul, berbaur dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang bagus, akhlak yang indah. Baik, dengan penuh senyum, dengan ramah. Barakallahu fikum. Wa qawluhu wa abghadukum ilayya aw ab'adukum minni masabiukum akhlaqa, orang yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya dari aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Ai inna ashabal akhlaqi sayyatihum abghaduhum ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang yang paling buruk akhlaknya, barakallahu fikum, mereka adalah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah di dunia dan paling jauh tempatnya dari nabi di hari kiamat. wahumu as-sarfarun. Siapa ini? Barakallahu bikum. As-sarfarun wahum alladhina yukthirun al-kalama takallufan wa khurujan 'anil haqq. Ini as-sarfarun. Orang yang terlalu banyak bicara dan memberat-beratkan diri untuk banyak berbicara sehingga keluar dari al-haq. Wal mutasyaddiqun wahum al-mutawassi'una fil kalami min ghairi ihtirazin wa ihtiyat. Terlalu berluas-luas dalam pembicaraan tanpa ada ihtiras, tanpa ada pembatasan dan tanpa ada kehati-hatian. Barakallahu bikum. Wa mimma yurwa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu, termasuk yang diriwayatkan dari ucapan Ali bin Abi Talib, wazinil kalama idza nataqta wa la takun sarsaratan fi kulli nadin takhtubu wahfad lisanaka wahtariz min lafdhihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa ya'tubu. Wazinil kalam, timbanglah ucapan. Baik, ketika kita hendak berucap atau hendak menulis termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum, di zaman sekarang ini boleh jadi orang lebih banyak menulis daripada berbicara. Barakallahu fikum. Subhanallah. Zinil kalam, timbang-timbanglah ucapan yang akan diucapkan atau tulisan yang akan ditulis. Idza nataqta wa la takun, ketika engkau berbicara, wa la takun sarsaratan, jangan engkau terlalu banyak bicara. Fi kulli nadin takhtubu, di setiap tempat yang engkau berbicara padanya. Wahfad lisanaka, hendaknya kalian, hendaknya engkau menjaga lisanmu. Wahtariz min lafdhihi, hendaknya kalian memperhatikan lafaz-lafaz yang akan diucapkan itu. Tariz. Fal mar'u yasnamu bil lisani wa ya'tubu, karena setiap orang akan selamat dia dengan lisannya atau mungkin dia akan binasa. Lisan ini yang akan menjadi penentu. Barakallahu fikum, apakah dia akan binasa atau dia akan selamat. Wal mutasyaddiq fil asl huwa alladhi yamla'u shidqahu wa famahu ta'adhuman wa i'jaban bi nafsihi. Wal mutasyaddiq, ini sebenarnya mutasyaddiq sama seperti apa? Sapi atau kerbau kalau dia mengunyah. Begitu dah. Mulutnya begini. Halal yang lau syirkahu, ini syirkahnya, pengopongonya. Barakallahu fikum. Yang lau syirkahu apa mahu ta'abuman wa i'jaban bi nafsihi. Dia betul memfasih-fasihkannya sedemikian rupa. Tayyib, agar semua orang takjub dengan dia. Wa kadzalika al-mutafaihiqun humul ladzina yatawassauna fil kalam. Berluas, terlalu berluas-luas dalam pembicaraan. Wa yaftahuna bihi afwahum takabburan, dan mereka membuka mulut mereka lebar-lebar dalam berbicara takabburan. Wa hiya sifatun dhamimah, dan termasuk sifat yang tercela. Wa syahidu bil hadithi akhiruhu fi qawlihi as-sarsarun al-mutashaddiqun al-mutafaihiqun. Syahid yang menjadi sisi pendalilan kita di hadith ini adalah as-sarsarun. Barakallahu fikum. Tartarun, akhlak buruk, terlalu banyak bicara, terlalu meluas-luas dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan sampai keluar dari area hak menuju kebatilan. Wal mutafaihiqun, yang betul-betul memfasih-fasihkan ucapan-ucapan dia, sama seperti binatang. Barakallahu fikum, yang menggoyang nih dagunya ini. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, keutamaan akhlak mulia, dicintai Rasul dan dekat dengan Rasul. Baik. Kemudian orang yang buruk akhlaknya, termasuk akhlak buruk di sini adalah terlalu banyak bicara. Barakallahu fikum, terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Maka mereka adalah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling jauh kedudukannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. طيب الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك